قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت على نهر أعتداه باب اللؤلؤ مجوهرا فقلت وهذا يا جبريل Dengan صفات المسمى المخلوقين سيدنا محمد صاحب الأخلاق سيدنا محمد صاحب الإسراء سيدنا محمد صاحب المعراج سيدنا محمد نبوك الأمين وابقى يا الله له سيدنا منشيا يا نبي لم تكن محمد رسول الله صحيح البخاري رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا رسول الله رسول صلى الله عليه وسلم سمع إبراهيم منشيا ومن بكرة إلى الجبوحية dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala innaka la'ala khuluqin 'adzim sungguh kau mulai akhlak yang agung laqad ja'a rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim telah datang kepada kalian utusan dari bangsa kalian berlemah lembut dan sangat peduli atas musibah yang menimpa kalian dan sangat berlemah lembut kepada Allah hamba Allah yang beriman ialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ala alihi orang yang paling mencintai kita dari semua orang yang cinta kepada kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin malam-malam agung ini mengingat dan mengundang ruh dan jiwa kita mengingat peristiwa Mi'raj Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang naik ke langit dengan undangan tunggal dari Rabbul Alamin. Tidak memanggil siapapun selain Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk datang menghadap hingga beliau sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam Sahih Bukhari datang kepada Jibril alaihi salam dengan dua lainnya dan saya membelah dadaku dan mencuci dadaku dari mulai urat leherku sampai perutku lantas kemudian membawa wangi dari emas dan meruangkan iman dan ikhmah ke dalam sanubariku lalu mengembalikan posisi tubuhku seperti semula lalu membawa kemerat menuju Masjidil Aqsa dan di Masjidil Aqsa aku bertemu dengan para nabi dan rasul lantas kemudian aku mulai naik melintasi langit dunia kita pahami langit dunia ini luasnya sudah tidak terhingga manusia belum mencapai ujung batasnya karena terdapat namanya triliunan galaksi dan belum terhitung triliunan lainnya yang jarak galaksi terdekatnya yaitu Andromeda sudah 2 juta tahun kecepatan cahaya bagaimana galaksi yang menjauh dari ini semua baru di langit dunia karena Allah berfirman walaqad zayyana samaa'a dunya bimasabih kami jadikan di langit dunia itu bintang-bintang yang bercahaya menunjukkan semua planet-planet itu baru di langit yang pertama dan Rasul menembus langit yang pertama itu bukan di galaksi yang terdekat tapi ujungnya bersama Jibril alaihissalam dalam beberapa kejap saja jauh lebih cepat dari kecepatan cahaya kalau kecepatan cahaya itu waktu 2 juta tahun menuju galaksi yang terdekat bagaimana galaksi yang miliaran lainnya gugusan-gugusan bintang yang berjumlah miliaran di angkasa ini kesemua jarak itu ditempuh dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari kecepatan cahaya sampailah ke batas langit pertama Jibril memerintahkan pintu langit dibuka untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka berkata malaikat penjaga langit siapa yang bersamamu wahai Jibril Jibril berkata Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam terusir maka dia sudah waktunya diutus dan bangkit berkata Jibril na'am maka malaikat pun membuka pintu langit pertama dan berkata marhaban bihi wa ni'mal maji ujah selamat datang untuknya semulia mulia yang datang ke langit pertama telah datang fa'amlah kita dengan ucapan ini tidak ada satu pun makhluk yang lebih mulia menginjak langit pertama lebih Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam Sahih Bukhari marhaban bihi wa ni'mal ladzi huja. Selamat datang untuknya semulia mulia yang datang telah datang ke langit pertama. Hadirat di saat itu ia berjumpa dengan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan marhaban bin Nabi Saleh bin Saleh. Selamat datang wahai Nabi yang saleh dan wahai keturunanku yang saleh. Maka saat itu nafsu sallallahu alaihi wasallam melihat di kanan Nabi Adam, jika dia dan melihat di kanan dia tertawa dan tersenyum, jika dia melihat di kirinya menangis. Maka berkata Rasul kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa dia Nabi Adam ini kalau lihat di kanan tersenyum, dia di kiri menangis? Berkatalah Jibril, kalau dia lihat di kanan dia melihat arwah keturunannya yang saleh, kalau dia melihat di kiri dia melihat arwah keturunannya yang buruk dan jahat, sehingga dia menangis jika melihat ke kiri dan tersenyum ketika melihat ke kanan. Semua manusia yang ada di permukaan bumi ini dari bangsa seluruh bangsa Afrika, Amerika, dari China, Jepang, Arab dan seluruh bangsa yang ada di muka bumi berawal dari satu, yaitu Nabi Allah Adam alaihi salam yang tersenyum atas mereka yang wafat dalam kesolehan dan menangis melihat keturunannya yang wafat dalam hal yang mungkar. Hadirin hadirat, lalu Rasulullah SAW menembus langit yang kedua dan bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Salatu Wasalam dan disambut oleh Nabi Isa dengan riwayat Sahih Bukhari dengan ucapan yang sama. Mereka tidak membukakan pintu kecuali bertanya, siapa yang bersama Nabi Jibril hingga kau perintahkan membuka pintu langit kedua? Jibril berkata, yang bersama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia pun berkata, marhaban bihi wa ni'mal ladzi huja, selamat datang untuk sang Nabi semulia-mulia yang datang di langit kedua telah datang. Dibukalah pintu-pintu langit kedua untuk menyambut Sayyidina Muhammad wassalamu. Dan mereka pun berkata gembira, para malaikat berdesakan menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Lalu ia menembus langit yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berkata sebelum bukakan seluruh pintu langit, maka berkata malaikat langit ketiga, siapa yang bersama Nabi Jibril sampai aku harus membukakan semua pintu langit ketiga ini? Jibril berkata, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkata para malaikat dengan ucapan yang sama, Al-Qadusir, apakah sudah diutus? Sudah. Marhaban bi wa ni'mal ladzi huja, selamat datang untuknya semulia-mulia yang datang telah datang. Pintu langit ketiga dibuka dan Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Lantas beliau naik ke langit keempat dengan sambutan yang sama, dibuka pintu langit keempat untuk Muhammad Rasulullah SAW, disambut para malaikat dan para nabi. Sambut di langit keempat oleh Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Lantas di langit kelima disambut pula oleh para nabi. Di langit keenam disambut oleh Nabi Allah Musa dalam satu riwayat, dalam Sahih Bukhari, dalam riwayat lainnya oleh Nabi Allah Ibrahim juga dalam Sahih Bukhari diriwayatkan. Dan di langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Allah Musa dalam riwayat lainnya dari Allah Ibrahim alaihissalam. Karena Rasul berkata, setelah itu aku dinaikkan ke Baitul Ma'mur yang tempatnya tepat berada di atas Ka'bah. Lantas aku berkata kepada Jibril, apa ini wahai Jibril? Jibril berkata, ini Baitul Ma'mur, 70,000 malaikat salat setiap harinya, dan keluar dari Baitul Ma'mur 70,000 dan tidak pernah kembali lagi, terus keluar 70,000 tepat di atas Ka'bah Musyarrafah tempatnya. Dan Rasulullah SAW menaikkan lagi sampai apa yang mendengar sahih berjalan sampai yang mendengar yaitu keputusan Allah Subhanahu wa Taala, dan setelah itu diperintah untuk menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa Taala itu berhenti, tidak meneruskan menemani lagi. Ada dalam riwayat lainnya Jibril berkata, aku tidak mampu terus untuk menghadap kepada Allah karena tidak diizinkan untuk menghadap. Hanya engkau yang diizinkan menghadap. Kalau aku naik, aku akan hancur terbakar dengan cahaya hijab dari hijab ya Allah Subhanahu wa Taala. Cahaya dari 70,000 tabir cahaya yang meliputi antara makhluk dengan makhluk. Jika sampai aku ke hijab itu, aku akan terbakar dari bumi. 70,000 tabir terbuka untuk Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Taala, dan Allah Subhanahu wa Taala telah berfirman, "Pada bakal apa kau sayyidi Abu Adna?" Saat itu sangat dekat dia dengan Allah Subhanahu wa Taala. Diriwayatkan di dalam Asy-Syifa oleh Hujjatul Islam Imam Qadiyah alaihi rahmatullah, bahwa di saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan, saat aku naik mengunjungi Raj, aku melihat di langit itu para malaikat gemuruh dengan zikir dan tasbih, dan warna dan bentuk yang belum pernah kulihat di permukaan bumi, ada warna seperti itu dan bentuk seperti itu, dan kulihat amaran surga itu bertangan anaknya adalah musyrik yang dikeringkan, itu yang wangi, yang mengeri dari indahnya dicampur dengan berlian dan juga mutiara. Dan kemudian aku sampai ketika telah menembus muntah al-khalaik akhir dari seluruh makhluk, hingga ta'atil aswat wala al-nur ilal munazir, tidak lagi mendengar satu suara pun, sepi dan senyap, tidak ada lagi bentuk dan warna wangi. Dan saat itu aku pun mendengar satu suara, udnu ya Muhammad, ya ta'arruka ya Muhammad, mendekat wahai Muhammad, tenangkan dirimu dari ketakutan wahai Muhammad. Maka beliau pun bersujud lalu berkata, attahiyyatu wa barakatuh salawatu thayyibatu lillah, fa'asyiatul hulan kebahagiaan kemuliaan kemurkaan milik Allah dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku mendengar jawaban kata Rasul, assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salam sejahtera wahai Nabi dan rahmatnya Allah dan keberkahannya. Maka aku menjawab, assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin, salam sejahtera bagi kami yaitu aku dan umatku. Beliau tidak mau mengambil rahasia salam sejahtera dari Allah sendiri, tapi ingin menyertakan umat beliau sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan assalamualaikum, salam sejahtera untuk kami wa ala ibadillahi salihin, dan rahmatullahi yang saleh yaitu para malaikat dan para rasul dan nabi. Demikian sebagian ulama menjelaskan. Hadirin hadirat, maka diwajibkan adanya 50 salat, dan tasyiatun berjumpa dengan Nabi Allah Musa AS. Apa yang dikatakan Tuhanmu, aku diberikan hadiah untuk membawa salat 50 waktu. Balik, Bani Israel tidak mampu melakukan 50 waktu, apalagi umatmu. Umatmu lebih pendek usianya, lebih lemah, lebih tidak berdaya. Balik lagi minta kekurangan. Maka Rasulullah kembali dikurangi 10 waktu. Ketika minta kekurangan, saya bersandar, ya Rabb ummati, ya Rabb, ya Rabb, adhurni ummati. Wahai Allah, sungguh berta'ufat ummati, umatku sudah sangat lemah dibanding umat-umat sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurangi 10 menjadi 40 waktu. Dia turun kepada Nabi Allah Musa, Musa AS berkata, apa yang kau dapat dikurangi berapa? 10. Balik lagi 40 waktu, tidak mampu umatku, minta kekurangan lagi, minta keringanan. Maka Nabi SAW balik lagi kepada Allah, dikurangkan lagi 10, hingga demikian sampai 5 waktu. Yaitu beliau bolak-balik demi minta keringanan. Dan salah satu riwayat Nabi Muhammad Musa alaihissalam itu ketika beliau alaihissalam dimulakan dalam riwayat yang berbeda, saat beliau mendengar firman Allah di bukit Qursina, maka Tuhan bilang di bukit Qursina, saat dia mendengar firman Allah di bukit Qursina, dia menurun dari bukit Qursina, dia menutup telinganya dari semua suara benda dan hewan, karena dia tidak akan mendengar buruknya suara benda dan hewan, karena bahwa mendengar suara yang sangat mungkin terlembut dan indah mewakili firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kuat mendengar suara air, suara burung, suara manusia, suara hewan mengikuti telinga Musa alaihi salatu wassalam. Itu adalah Musa di dunia dekat bercahaya melihat di wajah Nabi Allah Musa, dilihat oleh istri dan anak-anaknya, demikian terang benderang wajahmu. Nabi Allah Musa alaihissalam berkata tadi mendapat firman Allah, maka ketika di malam Isra Mi'raj, Nabi Allah Musa alaihissalam melihat Rasulullah SAW kembali dan hadapan Allah dengan wajah yang terang benderang bias dari cahaya Rabbul Alamin Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Allah Musa mencari alasan supaya Nabi Muhammad kembali lagi ke atas, supaya bisa balik lagi, jumpa lagi, melihat lagi cahaya keindahan Allah. Wajah beliau bagaikan cermin yang mencerminkan cahaya keagungan Ilahi. Balik lagi ke atas, balik lagi, ini yang berkali-kali Nabi Musa bisa menikmati bias dari cahaya keindahan Rabbul Alamin yang terlihat di wajah Sayyidina Muhammad SAW. Dan setelah itu Nabi Allah Musa pun ketika Rasul berkata, sudah cukup 5 waktu, tapi sudah diberi pahala 50 waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi, Rasul berkata, tapi istahai, kamu sudah malu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, aku sudah lewatkan dan sudah jalankan fardhuku untuk umatku, wawarohan bahamaku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukannya dan tidak lagi mengubahnya 5 waktu. Allah tahu sholat itu 5 waktu bukan 50 waktu, namun Allah ingin beri isyarat kepada sahabi dan kepada umat beliau yaitu kita, berapa besarnya rindu kita kepada Allah, berapa besarnya rindu Allah kepada kita. Allah meminta 50 hari kita menghadap, kita 5 hari saja ada yang masih merasa keberatan. Berapa cinta Allah kepada kita, berapa cinta kita kepada Allah. Allah minta 50 hari karena kita lemah, kita diberi 5 hari, tapi sama dengan 50 waktu, seakan-akan 50 hari menghadap Allah. Inilah cintanya berlaku kepada kamu, hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah. Maka ketika Rasulullah SAW turun melihat Musa alaihissalam menangis, kamu berkata, hai Jibril, kenapa ia menangis? Jibril alaihissalam berkata, karena ia menangis, ia telah menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah Nabi yang paling mulia melebihi umatnya, melebihi banyak dari umatku, dan yang masuk surga dari umatnya jauh lebih banyak dari umatku. Maka menangis Rasulullah Musa berpisah dengan Rasulullah SAW. Selamat Rasul kembali ke muka bumi membawakan kepada kita hadiah ilahiyah berupa 5 waktu yang luhur, 5 waktu suci untuk menghadap Ilahi, jiwa dengan jiwa, ruh dengan ruh, sanubari menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun jasad kita di bumi, tapi ruh dan jiwa kita dan sanubari kita saat mulai kita takbiratul ihram hingga selesai salat yaitu salam, mulai takbiratul ihram hingga salam, saat itu kau terbuka hijab antara kau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhadapan dengan Rabbul Alamin sebagaimana di Rasul sallallahu alaihi wasallam di wajah sahih Bukhari, dan siapa yang melakukan salat berinahu binaji rabbahu, sungguh dia sedang berbicara dan bercakap-cakap dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wajah wajah alladhi fatara as-samawati wal ardh, sungguh kuhadapkan jiwa hatiku, wajah hatiku kepada yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mungkin rahasia keguguran di dalam kehidupan sekilas jelas kita buka, namun masih lagi banyak bagaikan samudra yang sangat luas yang tidak bisa diceritakan dengan lisan. Di antaranya adalah ucapan para penyair bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam menghadap Allah di bukit Sinai, maka di saat itu diperintahkan kepada Musa, ikhla' na'alaih fa'innaka biwadil muqaddasi huwa, lepas kekuasaanmu wahai Musa, kau berada di tempat yang suci. Maka di saat Rasulullah SAW syarih, mereka hadratullah tidak diperintah membuka kedua sandalnya. Maka dikata para penghadir dalam syairnya, manakah yang lebih mulia, sandal atau Jibril alaihissalam? Jibril tidak bisa naik ke hadratullah, sandalnya Rasulullah naik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Jibril lebih mulia dari sandal, sandal yang buat dari kulit kambing dan bersih sebelum dia, karena sandal terikat dengan kaki Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun terbuat dari kulit kambing karena terikat dengan kaki Rasulullah. Demikian pakaian Rasulullah naik hadirat Allah Subhanahu wa taala, tidak diperintah untuk membuka kedua sandalnya sebagai tanda bahwa orang-orang yang terikat hatinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah perintahkan semua yang bersama Rasul untuk berkisah, bahkan sandalnya pun tidak diperintahkan dibuka, menunjukkan lagi-lagi hati yang mereka cinta pada Sayyidina Muhammad SAW. Mereka mendapatkan rahasia kemuliaan di surat Al-Mi'raj. Seluruh umat beliau mulia. Saat kita salat, kita mengulang lagi kalimat percakapan Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Para sahabat dan para pecinta Rasul, mereka melihat meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saat kami nanti dalam kauna, saat itu kami tidak mau minum dari gelasnya. Lalu bagaimana? Kami mau minum langsung dari bapak tanganmu, ya Rasulullah. Bapak tanganmu lebih mulia dari seribu cangkir yang ada di dalam kauna. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah sahabat Rasul radhiyallahu anhum wa radhahum. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah sahih masa hidupnya seraya bersabda, "Sanaruna ba'di adratan fasiru hatta tarfauni ala al-qawm." Dan kalian lihat nanti setelah aku wafat hal-hal yang tidak menyenangkan, bersabarlah sampai kalian berjumpa denganku di dalam hal. Para pecinta Rasul SAW ditunggu oleh Rasulullah SAW di dalam hal. Semoga aku dan kalian dikumpulkan dan Allah di dalam hal. Bersama Sayyidina Muhammad SAW, bersama para pemaji dan pansar, ahli badar, ahli berkati, kami bermunajat memanggil nama-Mu yang Maha Luhur, yang Maha Membuka rahasia keluhuran dunia dan akhirat, yang Maha memiliki kebahagiaan rahasia kebahagiaan dunia dan akhirat, Maha memiliki kunci-kunci kemudahan dunia dan akhirat, yang Maha memiliki cahaya kebahagiaan keluhuran pengampunan kasih sayang. Wahai yang berkasih sayang kepada kami lebih dari semua yang mencintai kami. Wahai yang Maha baik kepada kami lebih dari semua yang baik kepada kami. Masing-masing hati mempunyai hajat, mempunyai doa, mempunyai kebutuhan. Ada yang terjebak hutang, ada yang terjebak masalah, ada yang terjebak kesedihan, ada yang terjebak kesusahan, ada yang ingin bekerja, belum bekerja, ada yang ingin punya keturunan, belum punya keturunan, ada yang ingin menikah, belum menikah. Masing-masing dengan hajatnya. Tapi kau mau melihat saat ini kepada sekitar satu bagi kami, ayah semua dan maka mereka melihat tidak ada satu yang Maha melihat mulia mereka. Mereka tidak mengira bahwa Allah SWT yang Maha Tunggal selalu melihat mereka. Alhamdulillah wa'inain wa'isana wa'asyamata'in wa'adainan wa'adainan. Bukankah telah kami berikan kepada mereka penglihatan, kami berikan kepada mereka ucapan, kami berikan kepada mereka dua jalan, mana yang ingin mereka pilih, jalan terdekatan kepada kasih sayangku, terjalan kemurkaanku. Semoga aku dan kalian dari semua keluarga dan keturunan kita disatukan oleh Allah dan dipastikan oleh Allah kita orang-orang yang diberi Allah, orang-orang yang dimuliakan Allah, orang-orang yang dilimpahi rahmat oleh Allah setiap waktu dan saat. Lebih-lebih kami maafkan seluruh dosa-dosa kami. Tidak kami bangkit dari tempat ini kecuali kau sudah menghapus seluruh dosa-dosa kami, dosa ayah bunda kami, dan dosa kerabat dan saudara kami, suami kami dan istri kami, anak-anak kami dan keluarga kami yang masih mempunyai dosa yang belum terampuni hingga malam ini. Ampunkan seluruh dosa mereka, jangan mengganggu mereka yang berawalan dari ayah bunda, dari keluarga atau teman atau kerabat yang barangkali hingga malam ini masih terhimpit di alam kubur. Bebaskan dari segala kesusahan mereka yang dalam kemuliaan di dalam kubur, dan tampakkan kemuliaannya. Dan mereka yang masih hidup lebih limpahkan rahmat dan keburukan untuk mereka, dan untuk kami semua wahai nama yang mengawali segala galanya dari tiada menjadi ada, maka adakanlah segala apa yang kami minta. Wahai yang Maha mampu memberi melebihi semua yang mampu memberi, wahai yang telah berfirman kepada kami, ya ibadi law anna wa lakum wa abiyakum wa insakum wa jinnakum kamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alata ma nakata dhalika mimma indi illa kama yanqusul wajhiyat kitabu ila al-bahar. Wahai Allah hamraku, jika berkumpul kalian seluruh jinnah manusia yang pertama hingga yang terakhir di dalam suatu lapangan yang murti luas, dan masing-masing kalian mempunyai hajat dan meminta kepada aku, ada yang minta 1000 surga, ada yang minta masing-masing permintaannya, memberikan semua yang kalian minta, tidak berkurang dari yang memiliki, kecuali seperti jauh mengangkat dari tengah lautan samudera. Wahai Allah, ya Allah Al-Hur, limpahkanlah semua yang kami butuhkan lebih dari yang kami minta, limpahkan permintaan kami lebih dari yang kami harapkan, ampuni kami dari semua dosa yang kami ketahui dan tidak kami ketahui. Kami titipkan masa lalu kami dalam samudera pengampunan-Mu. Kami titipkan masa depan kami pada samudera gerbang kebahagiaan-Mu. Ampuni jami'an, ya Allah. Thank you.